di tepi telaga, di batu yang hitam. Di sini ku duduk melepas kerinduan, ku petik gitarku, ku nyanyikan kita-kita cinta. Ku usir sepi yang mencekam di dalam keheningan. Air yang tenang, bening sejuk segar. Sebening wajahmu yang diam di benakku, kerinduan ini ku rasakan semakin dalam. Suara gitarku tak sanggup lagi mengusir bayanganmu. Ku dengar bisikan angin lalu, engkau pun kini dilanda rindu. Wajahmu yang diam di benakku, kerinduan ini ku rasakan semakin dalam. Suara gitarku tak sanggup lagi mengusir bayanganmu. Ku dengar bisikan angin lalu, engkau pun kini di jangan.